bahwa semua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, di mana kesyirikan merupakan sebab hancurnya umat-umat. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya yang mengandung penjelasan bahwa kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Di antara ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa benar-benar akulah yang akan menang dan para rasulku. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada para rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan saat para saksi mereka bersaksi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat tersebut mengokohkan kaum mukminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Nabi SAW bersabar dalam menjalani tugas beliau sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan beliau dan agama beliau. Hal itu dikarenakan mereka melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti dan mereka tunduk patuh, dan sesungguhnya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadi baiknya awal umat ini. فعلى المسلم أن يستحضر هذه الآية العظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية لا بد من فهمها فهما سليما صحيحا. ما هي النصرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لدينه حتى ينصر عباده الموحدين؟ إنها نصرة إقامة شرع الله وإقامة دينه، إنها النصرة المتمثلة بإقامة التوحيد، فإنه لا عزة ولا رفعة ولا تمكين للمؤمنين إلا بالتوحيد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل الأنبياء قبله، فقد جاءوا بهذا التوحيد وقاموا به في أنفسهم وفي أهليهم ثم أمروا الناس به. فهذا التوحيد لا تقوم السماوات والأرض إلا به، توحيد الله في العبادة، فلا تصرف هذه العبادة إلا لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذن لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على المسلمين كلهم فرضا واجبا أن يتعلموا هذا التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم وفي مجتمعاتهم، فإن الله أمر به الأنبياء وأمر به المرسلين وأمر به المؤمنين، لأنه من خالف هذا التوحيد وأتى بالشرك والعياذ بالله فإن الشرك هو الظلم العظيم الذي يحبط الله سبحانه وتعالى به الأعمال، وهو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي يأمر أصحابه بهذا التوحيد إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، وقبل أن يموت بليال وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يخاطب أصحابه الذي قد بشرهم بالجنة. فيجب على المسلمين كلهم أن يعرفوا أهمية هذا التوحيد، فإنه لا نصرة ولا تمكين ولا عزة ولا رفعة للمؤمنين إلا به، وهو من أعظم شعائر الله، بل هو أعظم هذه الشعائر على الإطلاق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. Maka wajib atas tiap-tiap muslim untuk senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Di sini kita mesti memahami dengan pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut. Apa yang dimaksud dengan pertolongan itu? Sesungguhnya yang dimaksud dengan pertolongan tersebut adalah kita menegakkan syariat Allah, kita menegakkan tauhidullah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah pertolongan dan kemapanan hidup itu diperoleh kecuali dengan menegakkan tauhid, seperti yang dilakukan oleh para nabi. Mereka telah menegakkan tauhid ini pada diri-diri mereka, keluarga-keluarga mereka, dan manusia seluruhnya. Bahkan tauhid ini tidaklah akan tegak langit dan bumi kecuali dengannya. Tauhid yang bermakna bahwa ibadah tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kepatianku bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan tauhid, lalu menerapkannya pada diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya para nabi dan kaum mukminin, dan untuk menjauhi kesyirikan, di mana kesyirikan adalah suatu kezaliman yang besar. Syirik yang merupakan lawan daripada tauhid adalah merupakan kezaliman yang besar yang menyebabkan hancurnya segala amalan-amalan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Nabi SAW dan para sahabatnya tetap berada di atas tauhid ini, bahkan sampai menjelang kematian Nabi SAW beliau mengatakan, la'natullah ala al-yahud wa al-nasara. Semoga semoga Allah Ta'ala la'nati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nabi SAW menyebutkan hal itu di hadapan para sahabatnya, yang para sahabat itu telah diberi kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Maka sekali lagi, menjadi suatu kewajiban atas setiap muslim untuk mengetahui, mengenal pentingnya tauhid. Tidaklah pertolongan akan diperoleh, tidaklah ketinggian derajat akan diperoleh kecuali dengan tauhid. Dan sungguh tauhid merupakan syiar yang terbesar. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من الشرك آذوه وحاربوه وسخروا منه وفعلوا به الأفاعيل. ما آمن به في أول أمره إلا أبو بكر الصديق من الرجال، وزوجته خديجة من النساء، وعلي من الصبيان وزيد من الموالي وبلال من العبيد، لم يكن معه إلا هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة أيضا أرادوا قتله، فخرج وترك أحب البلاد إلى الله لأنها بلاد الشرك. ثم بعد ذلك فتح الله عليه ونصره ورفع من شأنه وعاد إلى مكة ودخل بعشرة آلاف مقاتل عليه الصلاة والسلام، وهدم الأصنام بيده وأسقطها، وقال وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو التمكين، هذه هي الرفعة والنصر من الله جل في علاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه فأتمر، ونهاه ربه فانتهى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب على المسلمين أن يتأسوا بهذا النبي الكريم. وكان يريد عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة أن يري للناس أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تشفع، ولهذا ضربها وكسرها وأرسل خالدا فحطم العزة وحطم منات وحطم اللات، وأرسل إلى سواع، وكان يرسل السرايا لتحطيم الأصنام وتكسيرها. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن ماذا نصنع ونحن في زمن الغربة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تغير الناس وعن كثرة الفتن وظهور البدع. الجواب أن نعود كما فعل وترك ونهى وأمر عليه الصلاة والسلام، أن نعود إلى سنته وطريقته، نعود إلى ما فعله مع أصحابه، نعمل كفعله ونفعل كعمله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فلا خلاص ولا تمكين للأمة إلا به. ولهذا انظروا إلى ما حصل في غزوة بدر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج للقتال، خرج من أجل العير، أراد أن يدرك عير قريش. خرج معه 300 من أصحابه، لم يأخذ السلاح ولم يأخذ كذلك الفرسان ولم يتهيأ، بل في مسند الإمام أحمد رآهم فقال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لهم بهذه الدعوات، ثم التقى مع جيش عظيم يصل إلى 1000 مقاتل، كما قال الله في القرآن، كما قال سبحانه إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. فحصل أن انتصر نصرا عظيما مؤزرا ذكره الله في كتابه، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا عليه الصلاة والسلام لم ينتصر بكثرة الرجال ولم ينتصر بكثرة السلاح، لا يوجد عنده كثير من الرجال ولا كثير من السلاح، انتصروا لإيمانهم ولصدقهم، فأيدهم الله بالملائكة. لهذا قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فحصل النصر العظيم لأهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaumnya mengganggu beliau dan menyakiti beliau serta menghina, melecehkan dan yang semacam dengannya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun ketika itu berimanlah, menyambut dakwah beliau dari kalangan kaum lelaki. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Khadijah dari kalangan kaum wanita. Kemudian Ali dari kalangan anak-anak, dan begitu pula Zaid dan Bilal dari kalangan para budak. tidaklah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang tersebut, sehingga beliau saat itu mesti meninggalkan Makkah, padahal Makkah adalah negeri yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan kota Makkah. Allah membukakan untuk nabinya kota Makkah, sehingga beliau masuk dengan membawa pasukan besar, kurang lebih 10,000 pasukan, dan beliau menghancurkan berhala-berhala. Saat itu datanglah kebenaran dan sirnalah kebatilan. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan memang akan sirna. Inilah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa berhala-berhala yang diibadahi tidaklah mampu memberikan manfaat sedikit pun. Beliau mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala. Mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Mengutus para sahabat untuk menghancurkan Manat, Suwa' dan berhala-berhala saat itu. Islam datang di awal dengan keasingan. Kemudian keasingan itu pun akan kembali. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan kembali kepada keasingannya dan akan terjadi banyak fitnah, kekacauan, dan banyak kemaksiatan dan pelanggaran agama. Jawabnya adalah, hendaknya kita kembali melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah, mencontoh beliau. Apa yang dilakukan, kita lakukan, dan apa yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Kembali mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita memakai cara-cara yang lain, maka umat ini tidak akan dapat lepas daripada kehinaannya, tidak akan mendapat kemapanan hidup dengan cara-cara selain itu. Sebagai suatu contoh, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar. Perang Badar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, di awalnya beliau pergi ke sana bukan untuk berperang, namun beliau pergi untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy yang selama ini selalu berbuat jahat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Pergi dengan hanya membawa 300 personil dan tanpa membawa persenjataan yang lengkap, seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat. Dalam riwayat Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai berdoa, "Ya Allah, mereka para sahabatku tidak beralas kaki, maka berikan kepada mereka alas-alas kaki," yakni mengokohkan mereka. "Mereka adalah orang-orang yang lapar, maka kenyangkanlah mereka. Mereka orang-orang yang kurang pakaian, maka berikan pakaian pada mereka." Nabi SAW dengan pasukan yang semacam itu mesti menghadapi pasukan besar yang berjumlah 1,000 personil dari kaum musyrikin. Dan Allah Azza wa Jal telah menceritakan hal tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun, sekalipun para sahabat dengan kondisi yang kekurangan, Allah Azza wa Jal tetap menolong mereka. Allah menyatakan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kalian pada peristiwa perang Badar, sementara kalian saat itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan demikian, tidaklah kemenangan itu diperoleh dengan banyaknya personel, tidaklah pula dengan lengkapnya persenjataan, tapi kemenangan itu diperoleh dengan iman, diperoleh dengan kejujuran dalam mengamalkan Islam. Sehingga saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan kepada mereka para malaikatnya untuk menolong kaum mukminin. Idh tastaghithuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah, ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengijabahi permintaan kalian. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian pertolongan dengan para malaikat yang datang silih berganti. Saat itu terwujudlah kemenangan bagi ahlul iman terhadap mereka orang-orang yang kafir. فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمد نبيه بالملائكة قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. هذا هو الأصل. من الذي يمد بالنصر؟ هو الله سبحانه وتعالى يمد بالنصر من يستحق هذا النصر. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولهذا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا كنا نعرف أن النصر من الله سبحانه وتعالى فكيف نطلبه من غيره؟ وإذا عرفنا أسباب هذا النصر فلماذا نترك هذه الأسباب ونتخلى عنها؟ وقد عرفنا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، سيرة رسول الله، كيف نصره ربه وكيف مكنه وأعز من شأنه ورفعه. ولهذا في غزوة أحد حصل خطأ يسير وهو اجتهاد من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا من على جبل الرماة بعد أن حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم وأمرهم ألا ينزلوا، بل قال لو رأيتم الطير تتخطفنا لو قتلنا لا تنزلوا. فشاء الله عز وجل أن تحصل هذه المخالفة باجتهاد، وقد تاب الله عليهم، ظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا، فحصل ما حصل وقتل من قتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل حمزة رضي الله عنه، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه. انظروا إلى هذه المخالفة التي قد تكون يسيرة. وقد ذكر الله هذه الغزوة العظيمة في سورة آل عمران وابتدأها بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وحصل أن بعض الصحابة فر من المعركة ومع ذلك تاب الله عليهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بل إن بعضهم ذهب إلى الجبل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، هلموا إلي أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس، والشيطان صرخ إن محمدا قد قتل. فأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا كانت هذه المخالفة اليسيرة وحصلت هذه الأمور كلها في هذه الغزوة العظيمة، فما بالكم إذا نظرنا اليوم في بلاد المسلمين وفي حال المسلمين؟ القبور تعبد من دون الله موجودة، أسواق المسلمين مليئة بالكذب والغش والرشوة، ومليئة كذلك بالربا. كثير من المساجد قد تكون خاوية على عروشها، فلا يقيمون الصلاة كما أمر الله، ويتخلفون عن صلاة الجماعة، ومنهم من يترك هذه الصلاة. ثم نقول أين الرفعة؟ أين التمكين؟ نحن ما نصرنا الله حتى ينصرنا سبحانه وتعالى، قصرنا في حقه، قصرنا في شأنه وفيما أراده الله سبحانه وتعالى وفي دينه. تنظر إلى حال المسلمين، منهم من يذهب إلى السحرة، ومنهم من يذهب إلى الكهنة ويؤمن بهم ويصدقهم، وهو من الكفر الذي حرمه الله ورسوله. فكيف سيكون للمسلمين رفعة وهم لم يرجعوا ولم يراجعوا دينهم؟ فإذا عملنا بهذه الأسباب وفعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكانت لنا رفعة وعزة وتمكين. لكن سلط الله علينا الأعداء وسلط علينا الكفار بسبب بعدنا عن ديننا. نعم. Dia mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuan dengan para malaikat kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah azza wa jal menyebutkan dalam ayatnya, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ, dan tidaklah Allah azza wa jal menjadikan hal tersebut kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian. Lalu kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waman nasru illa min indillah," dan tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah. Dari sini maka jelas kemenangan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemenangan itu kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Sehingga ketika kemenangan itu diperoleh bagi kaum mukminin, maka tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan mereka. Iyang surukumullah fala ghalibalakum, apabila Allah azza wa jal memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada dari siapapun yang dapat mengalahkan kalian. Kemudian apabila kita semua telah mengetahui bahwa kemenangan dan pertolongan itu hanya datang dari Allah, maka tidaklah diperbolehkan bagi kita semuanya untuk mencari dan meminta kemenangan dan pertolongan itu dari selain Allah. Dan apabila kita telah mengetahui sebab datangnya kemenangan-kemenangan tersebut, mengapa kita meninggalkan sebab-sebab itu? Mengapa kita tidak melakukannya? Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal telah meninggikan Rasulnya dengan sebab-sebab tersebut. Pada peristiwa perang Uhud, ada suatu pelajaran. Pada peristiwa perang Uhud, terjadi suatu kesalahan kecil karena ijtihad dari sebagian sahabat Nabi kala itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan sebagian sahabatnya di atas bukit para pemanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka agar jangan mereka turun dari bukit tersebut sekalipun mereka melihat burung-burung telah mencabik-cabik para sahabat atau mayat para sahabat. Namun terjadilah apa yang terjadi. Mereka sebagian para sahabat mengira bahwa peperangan telah usai, sehingga sebagian mereka turun. Sekalipun telah diingatkan oleh sebagian sahabat, namun karena ijtihad dari sebagian mereka, mereka tetap turun. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, menimpa kaum muslimin sesuatu yang cukup besar, yaitu terbunuhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang di antara mereka adalah Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terlukai dengan luka yang cukup parah, sehingga gigi sari beliau pun pecah dan mengalirlah darah dari kepala beliau alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana buah daripada suatu pelanggaran agama sekalipun itu kecil. Allah Azza wa Jal telah mengisahkan pula kisah perang Uhud ini pada surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di sana bahwa terjadi beberapa hal. Di antaranya sebagian dari sahabat sempat lari, yang kemudian mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah memberikan taubatnya kepada mereka. Allah menerima taubat mereka. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika bertemunya dua kelompok tersebut, hal itu yakni dikarenakan godaan-godaan syaitan yang menggelincirkan mereka. Sebagian mereka ada yang lari ke gunung, kemudian dipanggil-panggil, kemudian sampai terdengar kabar pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Terdengar dan tersebar berita semacam itu. Artinya, lihatlah bagaimana buah daripada menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu sesuatu yang dianggap ringan. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di negeri-negeri muslimin pada umumnya? Terjadi hal-hal yang besar dari penyimpangan-penyimpangan. Terjadi kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam ibadah. Di pasar-pasar kaum muslimin terjadi berbagai macam maksiat. Ada penipuan, ada riba, dan macam-macam dari penyelewengan terhadap agama Allah. Sebagian masjid-masjid muslimin kosong. Orang-orang meninggalkan salat. Lalu sebagian mereka mengatakan bagaimana tidak datang pertolongan dari Allah. Bagaimana akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita tidak melakukan pertolongan terhadap agama Allah, tidak mengamalkan syariatnya, perintah-perintahnya. Lihatlah pula sebagian kaum muslimin, ada yang pergi mendatangi tukang sihir atau dukun, percaya dan membenarkan berita-berita mereka, yang ini adalah suatu kekafiran. Lalu bagaimana akan terwujud kemenangan bagi kaum muslimin? Oleh karena itu, karena sebab-sebab ini, orang-orang kafir dapat menguasai kaum muslimin. Kekufuran lebih dominan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disebabkan hal-hal tersebut. والشيء بالشيء يذكر كما أننا ذكرنا ما حصل في غزوة أحد نشير أيضا ما حصل في غزوة حنين والتي أخبر الله سبحانه وتعالى وذكر عنها شيئا من ذلك في سورة التوبة. الله يقول في القرآن ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إذن كان النصر يتنزل على رسول الله وعلى الصحابة وفي مواطن كثيرة لأنهم استحقوا هذا النصر رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن ذكر الله الإعجاب بالكثرة والله عز وجل يذم ذلك فذكره في هذه الآية وأخبر أن هذا لا يغني عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هكذا حصل في أول الأمر، بسبب هذا الإعجاب انكشف من انكشف من الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الصحيحين، قال فانكشف الناس وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته، البغلة التي لا تعرف الكر ولا الفر، ليست كالفرس، وحوله بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، مع أن الجيش يبلغ 12,000، بقي معه أبو بكر وعمر والعباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، حتى إنه يكر عليه الصلاة والسلام ببغلته على المشركين، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو يعلم علم اليقين أن الله سينصره ويعلو ويعلي دينه، وما فعل هذا إلا ثقة بالله وتوكلا عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن من كان حوله يأخذ بزمام هذه البغلة ويردها، وذاك يأخذ بركابها، لا يريدونها تركض إلى المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد أنا رسول الله، وكأنه يقول للمشركين الذي لا يعرفني فها أنا محمد ها أنا رسول الله، ثم أخذ حصا ترابا فقال وشاهت الوجوه فرما على المشركين فأصابهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء يسير وهو الإعجاب بالكثرة فحصل ما حصل، لكن بعد ذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. نعم. Sebagaimana telah disebutkan peristiwa perang Uhud, maka disebutkan pula peristiwa perang Hunain. Allah Azza wa Jal telah mengabarkan sebagian kisah tersebut pada surat Taubah, At-Taubah, pada firman-Nya, "Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pertolongan pada banyak tempat. Dan ketika perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar membuat kalian takjub dan bangga dengan jumlah tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di banyak tempat Allah Azza wa Jal telah memenangkan dan memberikan pertolongannya kepada Nabi dan para sahabat. Namun, ketika terjadi pada perang Hunain, di mana sebagian merasa bangga dengan jumlah mereka yang besar dan berbangga dengan hal yang seperti itu adalah sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam ayat tersebut bahwa berbangga yang seperti itu tidak memberikan manfaat. Jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat tanpa pertolongan dari Allah. Allah mengatakan falam tughni ankum syai'an وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Maka ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan bumi dengan luasnya terasa begitu sempit, sehingga kalian pun lari membelakangi peperangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh suatu pelanggaran, yaitu berbangga dengan jumlah tersebut, sehingga manusia ketika itu tercerai-berai, terpencar-pencar, menjauh dari Nabi SAW, dan tidak tersisa di medan tempur menghadapi musuh itu kecuali Nabi di atas kendaraan beliau dan beberapa sahabat Nabi SAW. Padahal saat itu mereka berjumlah 12,000 personil yang tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, dan paman beliau Abbas, begitu pula bersama beliau Abu Sufyan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan ana nabiyyu la kadzib, akulah nabi tidak dusta, sungguh-sungguh nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, akulah putra Abdul Muttalib. Nabi yakin bahwa Allah Azza wa Jal pasti memberikan pertolongannya kepada nabinya. Penuh rasa percaya, fiqah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu sampai Nabi SAW akhirnya mengambil kerikil-kerikil dan debu yang ada di dekat beliau, lalu beliau melemparkannya kepada kaum musyrikin sehingga menimpa kaum musyrikin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wama ramaita idh ramait, walakinallaha rama." Dan tidaklah engkau melempar saat engkau melemparkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melemparnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal menurunkan pertolongannya. Allah Azza wa Jal menurunkan ketenteraman kepada mereka. Dan begitu pula Allah Azza wa Jal mengazab mereka orang-orang yang kafir. إذن حينما نذكر هذه الغزوات وشيئا من فقهها فالمراد من ذلك أن نعرف ما هي أسباب النصر وكيف تكون. فإذا كان يحصل شيء من الاجتهاد فيحصل ما يحصل في المعركة، فكيف إذا حصل في الأمة هذه المخالفات الكثيرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان فقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا هو الخلاف الكثير الموجود، البدع والخرافات، وكل يزعم أنه على الحق، وتجد تلك الفرق السياسية والأحزاب التي تبحث عن الكراسي والمناصب، وستجد تلك الفرق التي تدعو إلى الخرافات والبدع وإلى الشرك وإن سموه دينا. فما هو الواجب؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرجع إلى سنته وأن نتحاكم إلى هذا القرآن العظيم وأن نرجع إلى سنة الخلفاء الذين ساروا على طريقته. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر أيضا عن آخر الزمان: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. إذن هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم، هذا الذل الذي تسلط على أهل الإسلام من أعدائهم بسبب بعدنا عن ديننا. كيف سيمكن الله لأناس هم ابتعدوا عن دينه ولم ينصروه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العينة، وهي بيع من البيوع المحرمة، بيع الربوي، فضرب مثالا بهذا البيع. وانظر إلى كثرة البيوع المحرمة في أسواق المسلمين. ثم قال: واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي اهتممتم واعتنيتم بالدنيا وصار همكم الأكبر هو الدنيا، فإشارة إلى أننا تركنا الاستقامة وتركنا أيضا ديننا الذي أراده الله ورسوله وقصرنا فيه، وذهبنا إلى الدنيا نتسابق إليها، فقصرنا في واجباتنا وفي حقوقنا، قصرنا في واجبات الله وفي حقوق الله. فصار هذا التقصير العجيب من أهل الإسلام والبعد عن دينهم، فتجد الرجل لا يفقه شيئا من دينه بسبب أنه قد فتن في دنياه. فلما كان الأمر كذلك قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا. إذن لا يوجد نصر ولا تمكين ولا عزة ولا رفعة، يوجد ذل بسبب بعدنا. كيف نتخلص من هذا الذل ونعود إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا البلاد وفتحوا العباد؟ قال: حتى تراجعوا دينكم. كيف نراجع ديننا؟ أي نرجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه. وليس المقصود أن كل شخص يتمسك بدينه كيف شاء وكيف يريد، هذا غلط. إنما نعود إلى السنة، نعود إلى طريقته، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فما أصلح أولها هو الذي سيصلح آخرها، أما غير ذلك فلا يمكن. نعم. Beliau mengatakan bahwa ketika kami menyebutkan beberapa kisah peperangan Rasulullah SAW yang dimaksud dan tujuan daripada penyebutan kisah-kisah tersebut adalah agar kita mengetahui apa sebab kemenangan-kemenangan yang diperoleh Rasulullah SAW dan bagaimana pengaruh penyimpangan atau pelanggaran terhadap agama mengakibatkan sesuatu yang sangat besar, yaitu kekalahan. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Seorang yang hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melihat kenyataan tersebut. Hal-hal yang baru dalam agama tidak diajarkan Rasulullah begitu banyak. Khurafat, kisah-kisah yang mengandung penyimpangan-penyimpangan agama juga banyak. Begitu pula perpecahan kaum muslimin dengan berbagai kelompoknya, dengan berbagai partainya, kepentingan-kepentingan tertentu untuk meraih kedudukan-kedudukan tertentu, kelompok-kelompok yang mengajak kepada perbuatan syirik dan hal-hal yang lain, semuanya itu banyak terjadi. Maka apa nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Adu alaiha bin nawajib. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Yakni agar kita semua senantiasa berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada tuntunan dan ajaran beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa radhitum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah, sallatallahu 'alaikum dullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan model 'inah, kalian ridha dengan pertanian kalian dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, begitu pula kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Inilah yang terjadi. Begitulah realita umat ini. Kehinaan-kehinaan menimpa umat yang berasal dari musuh-musuh mereka. Hal ini disebabkan karena mereka jauh dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis tersebut salah satu contoh, yaitu jual beli al-'inah, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur riba. Ini sebagai contoh. Padahal dalam muamalat kaum mukminin, muamalat kaum muslimin, terjadi berbagai macam model jual beli yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan, kalian mengikuti ekor-ekor sapi dan seterusnya, yang artinya kalian lebih mementingkan urusan-urusan dunia daripada urusan akhirat, urusan agama, meninggalkan keistiqomahan di atas ajaran agama lebih mementingkan urusan-urusan duniawi, sehingga tidak memberikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya. Maka sampai-sampai kita mendapati ada seseorang yang sama sekali tidak mengerti ajaran-ajaran agama disebabkan karena kesibukannya dengan urusan-urusan dunia. Akibat daripada itu, Nabi katakan, Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menguasakan terhadap kalian kehinaan, sehingga tiada lagi kemuliaan, tiada lagi pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana kita bisa mentas dari semuanya ini? Tidak ada lain kecuali seperti yang Nabi katakan, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Dan ketika kita kembali kepada agama kita, bukan artinya kita melakukan praktek agama semau kita, tapi kita melakukannya sebagaimana dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan oleh ulama bahwa akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang memperbaiki umat terdahulu. Adapun dengan selain jalan tersebut, maka tidak akan diperoleh kemenangan dan kemuliaan. Wallah subhanahu wa ta'ala أخبر عن الذين إذا مكنهم في الأرض ما هو الواجب عليهم. قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هذا هو الواجب، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. فالله أمرنا بإقامة الصلاة، فلننظر إلى حالنا، انظر إلى نفسك أنت وإلى أهلك وأولادك، انظر إلى من في بيتك، ثم انظر إلى من في مجتمعك. هل أقمنا الصلاة كما أراد الله ورسوله؟ هل حافظنا على الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها بشروطها؟ ستجد كثيرا من المسلمين يترك الصلاة بالكلية. والله في القرآن يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهو على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما أغمي عليه قام من إغمائه، هل صلى الناس؟ فقالوا: هم ينتظرونك. فأغمي عليه ثم استيقظ مرة أخرى، هل صلى الناس؟ يسأل عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصلاة التي قصرنا فيها، الصلاة التي يجب إقامتها في المساجد. لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر، إن كان خائفا أو مريضا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات أهل النفاق التخلف عن صلاة الجماعة، فيصلي في بيته كما تصلي النساء، وكما قال ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما في مسلم. وقال: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. فيجب حيث ينادى بهذه الصلوات الخمس أن نأتي هذه المساجد، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. كذلك إيتاء الزكاة، هل قمنا بهذا الواجب العظيم كما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ كم من الأغنياء من يفرط في هذا الحق وهذا الواجب، وإلا لو كان هؤلاء يؤدون كما أمر الله لما حصل هذا الفقر بين أهل الإسلام، ولا احتاجوا إلى غيرهم. فعلى كل حال، التمكين إن مكننا الله عز وجل من هذه الأرض، فلا يكون هذا التمكين ولا يستمر إلا بإقامة الشعائر والشرائع. ومن أعظم الشعائر والشرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم أسباب التمكين والنصرة والرفعة والعزة. لماذا؟ لأن المرء والمسلم إذا رأى المنكر ولم ينكره، فكأنه مشارك في هذا المنكر، رضي به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أشد الغضب إذا انتهكت حرمات الله عليه الصلاة والسلام. كان يأمر بالمعروف وينهى، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأنه لا يستطيع أن يغير المنكر، إيمانه ضعيف لا يحرك ساكنا لا بيده ولا بلسانه، إنما بقلبه، وهو آخر هذه المراتب والمراحل. فكيف سيكون لأهل الإسلام رفعة وعزة وهم يرون المنكر ولا ينكرونه؟ يرى في بيته التلفاز وهو يدخل البلاء على أهله، هذه القنوات التي فيها من العري وفيها من الغناء المحرم وفيها من الشعوذة وفيها من الشرك، وتجده لا يحرك ساكنا وكأنه غير موجود، ويرى ابنته قد تتبرج وابنه لا يصلي مع الجماعة ولا يحرك ساكنا، هذا وهو أب، هذا وهو مسؤول عن رعيته، يستطيع أن يأمر وينهى لأنه هو المسؤول، وهو يترك هذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كنت أنت في مجتمعك أو في بيتك لا تستطيع أن تفعل هذا، فكيف سيكون للمسلمين رفعة وعزة، وكيف سيمكنهم الله وهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تدخل السوق فترى المنكرات أمام عينيك، لا تستطيع حتى أن تحرك لسانك وتقول اتق الله يا فلان، لا ينبغي، برفق. الأمر بالمعروف لا يكون بعنف وبشدة، إنما يكون برفق وترفق حتى يقبل منك، لا سيما إذا علمنا أن كثيرا منهم قد يكون من الجهال فيحتاج من يعلمه. لكن أنت يا من تسمع، هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ إذن القصور فينا وفي أنفسنا، إذا كنا نحن من يقال أننا أسوة أو قدوة وهذا التقصير حاصل عندنا، فكيف بغيرنا؟ وأنا أخاطب شباب من طلاب العلم، أخاطبك أنت أيها المستمع، فإذا بدأت أنت بنفسك وأصلحت حالك وأصلحت أهلك وأولادك وأصلحت بيتك، وهكذا كل مسلم فعل ذلك، لكانت هذه ثمرة عظيمة لأهل الإسلام والمسلمين، ومن أعظم أسباب التمكين. ولهذا يقول الله في آية عظيمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. Beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam kitabnya beberapa hal yang dengannya kemenangan akan diperoleh bagi mereka yang memperolehnya, yaitu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka lah orang-orang yang apabila kami berikan kemampuan di muka bumi dan ketetapan di muka bumi, mereka melakukan dan menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari yang mungkar, dan milik Allah lah akibat dan akhir segala urusan. Lihatlah di sini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa hal. Di antaranya adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Cobalah engkau lihat dirimu dan keluargamu, begitu pula masyarakatmu, apakah sudah benar-benar mewujudkan hal tersebut? Apakah orang-orang sudah melakukan salat lima waktu dengan menegakkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya? Padahal ternyata sebagian kaum muslimin tidak salat sama sekali. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayatnya, menceritakan mereka penduduk neraka, masalakakum fi saqar, Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Jawabnya, lam nakum minal musallin, karena kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainahum bainal kufri bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan di akhir-akhir hayat beliau, as-salah, as-salah, tegakkan salat, lakukan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan perhatikanlah, perhatianlah terhadap budak-budak kalian. Lebih daripada itu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan menjelang wafatnya, kemudian Nabi siuman tersadar, yang pertama kali beliau ucapkan, as-sallan nas, hal sallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Lalu beliau pingsan lagi, dan ketika tersadarkan itu lagi yang beliau ucapkan, hal sallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Nah, sholat merupakan suatu kewajiban, dan sholat di masjid-masjid secara berjamaah bagi kaum lelaki adalah merupakan suatu keharusan, kecuali bila ada suatu uzur yang syar'i, karena sakit, karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan kalau keluar rumah, dan yang semakna dengan itu. Bahkan disebutkan bahwa meninggalkan sholat berjamaah saat itu di zaman Rasulullah sebagai tanda orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Disebutkan dalam riwayat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan tidaklah meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali saat itu sebagai seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Bahkan para sahabat ketika itu begitu bersemangat, sampai-sampai seseorang dia dipapah oleh dua orang untuk bisa mengikuti sholat berjamaah dan didirikan di antara saf-saf kaum muslimin. Maka dari itu, sholat berjamaah merupakan suatu kewajiban. Begitu pula tentunya seperti yang disebut dalam ayat, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Begitu pula dalam ayat disebutkan ita'uz zakah, menunaikan kewajiban zakat. Betapa banyak orang-orang yang kaya, yang memiliki harta benda banyak, tapi tidak melakukan kewajiban ini, menyepelekan bab zakat. Seandainya mereka perhatian dengan kewajiban zakat, maka tentunya tidak akan terjadi berbagai krisis-krisis. Maka atas dasar itu, bagaimanapun kondisinya, kemapanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terus berlanjut kecuali dengan menegakkan syiar-syiar Islam. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Ini hal yang sangat-sangat penting. Kalau engkau tidak melakukan hal tersebut, sementara engkau menyaksikan kemungkaran-kemungkaran, maka hal itu ibaratnya engkau bersama-sama dengan mereka yang melakukan kemungkaran, atau bahkan ridha terhadap kemungkaran tersebut. Padahal Nabi SAW sangat marah terhadap kemungkaran atau sikap-sikap semacam itu, sampai beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan kalbunya, dan itu adalah selemah-lemah iman. ini adalah tingkatan yang terendah. Bagaimana seseorang menginginkan suatu kemuliaan, sementara dia sendiri tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia melihat kemungkaran, bahkan di rumahnya. Televisi yang di sana penuh dengan kemungkaran. Musik-musik yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertontonan aurat dan lain-lain. Begitu pula sebagian melihat anaknya berdandan keluar berpenampilan dengan penampilan yang tidak dibolehkan hal itu dilakukan di luar rumah. Tapi sang ayah, sang ibu membiarkan saja. Kalau hal ini tidak bisa kita lakukan, yakni kewajiban-kewajiban ini di rumah kita sendiri tidak bisa kita lakukan, bagaimana Allah Azza wa Jal akan memberikan pertolongannya dan akan memberikan kemapanan hidup bagi kaum muslimin? Saat engkau masuk ke pasar kaum muslimin, engkau pun tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak mampu melakukan ingkarul mungkar dengan cara yang lembut. Ingkarul mungkar, mengingkari suatu kemungkaran, tidaklah dilakukan dengan cara-cara yang keras, kasar, tapi lakukan dengan cara yang lembut. Lebih-lebih banyak dari kaum muslimin, mereka melakukannya karena kebodohan mereka. Namun yang jelas, apakah engkau sendiri sudah melakukan kewajiban ini? Saya di sini berbicara di hadapan para penuntut ilmu, para pemuda yang menuntut ilmu agama. Mulailah dengan dirimu sendiri, keluargamu, dan masyarakatmu. Kalau masing-masing kita melakukan dan memulai dengan diri-diri kita, maka akan terwujud suatu buah yang besar. Dan ini termasuk sebab-sebab kemapanan hidup dan pertolongan. Termasuk sebab-sebab terbesar untuk hal tersebut. Allah Azza wa Jal telah menjanjikan dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihat, layastakhlifannahum fil ard. Allah Azza wa Jal memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan Allah akan memampankan agama mereka yang Allah ridhai. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah Azza wa Jal akan menggantikan ketakutan mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Idzan hadza alladhi yuridu Allah minna. Yuridu minna an na'budahu haqqal ibadah kama 'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu. Wallahu 'azza wa jalla سيعطينا ما نريد في الدارين في الدنيا والآخرة. لهذا لما خاطب اليهود أهل الكتاب قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال أيضا عنهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الدنيا هي التي ستأتيك إذا أقمت شرع الله وعبدت ربك وعرفت خطورة الشرك فلم تشرك به شيئا ولم تخالفه، فالدنيا هي التي ستأتي إليك راغمة. لأن البعض يفكر كيف سيقيم دنياه. أقم دينك فإن الله سيقيم لك دنياك. كيف فتح الصحابة العباد والبلاد؟ كيف صنعوا؟ لما أقاموا دينهم فتح الله لهم البلاد والعباد. كانوا في جاهلية جهلاء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جاهلية ظلماء، وفي ضلالة عمياء. ولهذا لما دخل المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري، دخل على كسرى أو على عامله فقال له: ما أنتم؟ هكذا يخاطب المغيرة: ما أنتم؟ وهذه أراد بها التحقير، لم يقل له من أنتم، بل قال ما أنتم، وهي تستخدم لغير العاقل. فقال: نحن قوم من العرب، كنا نمص النوى والجلد، وكنا نلبس الشعر والوبر، ونعبد الحجر والشجر، فجاءنا رجل من أنفسنا نعرفه بصدقه، ونعرف أباه ونعرف أمه، فدعانا إلى الله فآمنا به وصدقناه، والآن جئنا إليكم حتى نخرجكم مما أنتم فيه، يعني من الكفر، فإن آمنتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن أبيتم دفعتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا قاتلناكم. فانظروا إلى هذه العزة، قامت هذه الدنيا للصحابة وتمكنوا، وفتح الله عليهم وملكوا فارس والروم وأخذوا الهند والسند، كل ذلك لأنهم أقاموا دينهم، فأقام الله لهم الدنيا وفتح عليهم ونصرهم في هذه المعارك. فإذا أقمنا ديننا أقام الله لنا دنيانا، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلا بد من معرفة حقيقة هذا الدين وما الذي يريده الله منا، معرفة دين الأنبياء ومعرفة دين المشركين، فتعرف هذا فتتبعه، وتعرف هذا فتتركه. والآية هذه من أعظم الآيات، الله وعدنا بذلك، إذا آمنا وعملنا الصالحات وأقمنا ديننا سيأتينا الأمن، وسيبدل الله عز وجل لنا هذا الخوف أمنا، وسيمكن لنا هذا الدين الذي ارتضاه. ماذا يريد منا؟ أن نعبده لا نشرك به شيئا. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لنا ديننا، وأن يبدل خوفنا أمنا، وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nabi dan para sahabat, dan begitu pula manusia seluruhnya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiati wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan seandainya ahlul kitab, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mereka kami akan gugurkan kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, menegakkan Injil, menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka, yakni melaksanakan semuanya itu, tentu mereka akan la'akalu min fawqihim, mereka akan memakan, mendapat dari Allah Azza wa Jalla rizki dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. sesungguhnya dunia itu akan datang kepadamu. Dunia akan mengikuti engkau saat engkau hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal saja. Dan engkau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Dunia yang justru akan datang kepadamu dengan hinanya. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dapat menaklukkan negeri-negeri dan menundukkan dan menaklukkan hamba-hamba. Tidaklah mereka mendapatkan itu semuanya kecuali ketika mereka menegakkan agama ini. Dahulu mereka dalam keadaan jahiliyah. Mereka orang-orang yang terhina. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu masuk menemui Kisra. Dia pun bertanya kepada para sahabat, siapa kalian itu? Tidak dengan pertanyaan siapa kalian itu, tapi dengan mengatakan apa kalian itu, seolah-olah menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang Arab ketika itu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menjawab bahwa kami adalah kaum dari Arab yang kami dahulu memakai pakaian hanya dari kulit, dan kami dahulu hanya menyembah pohon dan bebatuan. Dan beliau sebutkan beberapa hal yang menunjukkan masa lalu mereka yang kelam. Lalu datanglah seseorang dari kami yang kami kenal dia. Kami mengenal nasabnya, ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Dia pun mengajak kami untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka kami beriman dan kami membenarkannya. Sehingga saat ini kami pun datang kepada kalian untuk mengajak kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kekafiran-kekafiran. Kalau kalian beriman, menjadi akan menjadi milik kalian apa yang menjadi milik kami. Namun, ketika kalian tidak mau melakukan hal tersebut, kami akan meminta dari kalian jizyah yang kalian akan bayarkan kepada kami dalam keadaan kalian hina. Dan ini pun ketika kalian tidak mau menerimanya, maka tiada lain kecuali peperangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dunia tunduk. Dan para sahabat menundukkan dunia tersebut. Persia, Romawi, Cina, India, negeri-negeri tersebut takluk di tangan kaum mukminin. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menegakkan agama ini, Allah tolong mereka dalam berbagai pertempuran-pertempuran. Sekali lagi, karena mereka menegakkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semuanya untuk mengenal agama ini dengan benar. Mengetahui agama para nabi untuk kita ikuti dan kita teladani. Dan mengetahui agama musyrikin untuk kita jauhi. Sesungguhnya ayat yang kita baca tersebut termasuk ayat yang sangat agung. Di mana disebutkan di sana bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemapanan agama kita. Akan memberikan keamanan bagi kita semuanya. Dan menghilangkan rasa takut. Ketika tauhid ditegakkan. Dan ketika tidak melakukan kesyirikan. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita at-tamkin, kemapanan dan kekokohan dalam agama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keamanan dan menghilangkan rasa takut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya taufiknya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, muhadharah dari beliau semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila hal itu terdapat dan banyak terdapat dalam terjemahan-terjemahan saya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.